Maghrib seperti biasa Selasa. Dua kitab yaitu yang pertama dari pembahasan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani membahas tentang masalah akidah dan manhaj. Kemudian yang kedua kita akan lihat lagi pembahasan dalam fikih Syafi'i mengenai masalah bersuci ya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan fikih sholat. Seputar masalah takdir, kali ini memahami takdir. Akidah dari Imam Al-Muzani. Memahami takdir serial ketiga. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala berkata, أَحَطَ عِلْمُهُ بِالْأُمُورِ وَأَنْفَذَ فِي خَلْقِهِ سَابِقَ الْمَقْدُورِ وَهُوَ الْجَوَّادُ الْغُفُورِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ فَالْخَلْقُ عَامِلُونَ بِسَابِقِ عِلْمِهِ وَنَافِذُونَ لِمَا خَلْقَهُمْ لَهُمْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ ولا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya, dan Dia yang Maha Dermawan lagi Maha Pengampun. Dalam ayat disebutkan Dia mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat dan segala yang disembunyikan dalam dada. Quran Surah Al-Mu'minun dan Ghafir ayat 19. Setiap makhluk adalah pelaku perbuatan yang terjadi sesuai dengan ilmu Allah yang terlebih dahulu ada. Setiap makhluk punya kekuasaan untuk mendapat manfaat dalam berbuat ketaatan. Juga tidak mampu menolak hal yang bisa memalingkannya dari maksiat. Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh pada makhluk. Baik, itu kita lihat pembahasan Imam Al-Muzani tentang bahasan takdir sampai pada perkataan tadi. Kita masih nanti di paragraf pertama. Ahad wa ilmuhu bil umuri wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqduri wa huwal jawadul ghafur. Yaitu ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya. Dan Allah itu Al-Jawad, Maha Memberi, Maha Berderma, lagi Maha Pengampun. Sebelumnya telah kita bahas, waktu membahas takdir serial pertama, ada 4 tingkatan takdir atau rukun beriman kepada takdir. Yaitu yang pertama apa? Ilmu. Kemudian yang kedua kitabah. Terus yang ketiga masyiah. Terus yang keempat al-khalq, yaitu ilmu. Berarti Allah mengetahui segala sesuatu ya. Nanti yang ini kita akan singgung kali ini. Terus al-kitabah, yaitu Allah telah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi nanti sampai hari kiamat. Terus yang ketiga yaitu masyiah, apa saja yang Allah kehendaki maka itu akan terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini juga akan disinggung dalam perkataan Imam Al-Muzani nantinya. Terus yang keempat yaitu al-khalqu, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan hamba dan juga menciptakan perbuatan hamba. Nah, kali ini ya kita lihat di poin pertama penjelasannya, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala berkata, أَحَطَ عِلْمُهُ بِالْأُمُورِ. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan isyarat tentang tingkatan ilmu, di mana ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun sebesar biji yang ada di langit dan di bumi yang samar bagi Allah. Ilmu Allah mencakup sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang mungkin ada, dan sesuatu yang mustahil ada. Lihat, ada 4 di sini ya. Ilmu Allah mencakup sesuatu yang berwujud. Kemudian yang kedua, sesuatu yang tidak ada, ma'dum. Allah tahu yang berwujud itu bagaimana, yang ada wujudnya semua di alam ini Allah tahu. yang tidak ada juga, bahkan tidak nampak bagi kita, Allah juga tahu. Yang ketiga, sesuatu yang mungkin ada, mungkin saja. Kemudian yang keempat, sesuatu yang mustahil ada. Sesuatu yang mustahil ada. Allah paham seperti ini pula. Terus, ilmu Allah. Ilmu Allah juga mencakup sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak akan terjadi, dan bagaimana seandainya itu terjadi. Berarti tiga, kaitannya dengan waktu. Ilmu Allah juga mencakup sesuatu yang telah terjadi, lampau. Kemudian yang akan terjadi, berarti akan datang. Kemudian yang ketiga, yang tidak akan terjadi seandainya itu terjadi. Yang tidak akan terjadi seandainya itu terjadi. Jadi tiga ya, kaitannya dengan waktu. Yang lampau, sesuatu yang telah terjadi, Allah tahu. Yang kedua, sesuatu yang akan terjadi. Besok kejadiannya bagaimana, ya, tahun depan itu seperti apa, nanti 10 tahun lagi itu bagaimana. Manusia cuma bisa memprediksi saja. Namun belum tentu itu terjadi. Dia bisa meramal nanti hujan dengan peristiwa alam, angin seperti ini, besok jam sekian itu hujan. Namun belum tentu itu terjadi. Tergantung, nanti berubah lagi. Dia bisa memprediksi nanti ada peristiwa gempa bumi pada jam sekian, pada tanggal sekian, bulan sekian. Manusia bisa. Namun semua terjadi kalau Allah kehendaki tadi. Kalau tidak ada, kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Nah, itu ilmu Allah tentang sesuatu yang akan terjadi. Akan datang berarti. Terus yang ketiga, tadi sesuatu yang tidak akan terjadi seandainya itu terjadi. Kamu kuliah, punya cita-cita ingin masuk universitas A. Terus tidak tercapai itu. Allah tahu nantinya, kalau itu tercapai, apa nanti jadinya nasibmu? Allah tahu itu. Yang tidak akan terjadi dan seandainya itu terjadi. Kamu kerja rizki mati-matian. Allah kehendaki itu tidak akan terjadi padamu. Kau gak akan dapat. Gak akan dapat rizki tersebut. Kau mati-matian tuh cari rizki tadi. Seandainya itu terjadi, Allah tahu. Seandainya kamu dapat rizki itu, Allah tahu apa yang terjadi nantinya. Itu ilmu Allah seperti itu. Sehingga kalau memang ilmu Allah seperti itu tadi, maka kita tidak bisa mengatakan ya atau memprotes takdir yang sudah terjadi. Terus berandai-andai ya, makanya ada kalimat yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan lau dengan tujuan ya mengandai-andai takdir, seandainya terjadi kayak gini alias memprotes takdir yang ada. Kalau seandainya, kalimat seandainya cuma kalimat khobar, kalimat berita semata, tidak masalah. Ya, namun kalau kalimat seandainya tadi itu maksudnya untuk mengandai-andai takdir, menolak takdir, nah ini baru jadi masalah. Pokoknya Allah tahu itu kalau terjadi bagaimana. Namun ini tidak terjadi. Allah tahu mana yang terbaik bagi kita. Hikmahnya begitu banyak sekali. Kita cuma mengimani saya tentang masalah takdir tadi. Terus berikutnya. Allah juga mengetahui bagaimana rezeki, ajal, keadaan, amalan, bergeraknya, diamnya, hingga sengsara dan bahagia. Baik, lihat. Dari Allah sudah mengetahui segala yang diperbuat oleh hamba sebelum ia diciptakan. Yaitu sebelum hamba diciptakan. Allah juga mengetahui rizkinya bagaimana, ajalnya kapan, keadaannya bagaimana, amalannya seperti apa. Kemudian bergeraknya bagaimana, diamnya bagaimana, hingga sengsara dan bahagia. Allah tahu mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Dalilnya coba lihat berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Allah yang mengetahui yang gaib, yang kita manusia tidak bisa melihatnya, dan Allah juga mengetahui yang nyata, yang bisa terlihat. Al-Asyr 22. Terus dalam ayat lain disebutkan, Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya, Allah ilmunya meliputi segala sesuatu seperti kita rinci tadi. Rizki diketahui, ajal diketahui, amalan kita bagaimana, sengsara atau kebahagia, rizki bagaimana, hujan bagaimana, semua Allah ketahui. Terus dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nasib anak-anak orang musyrik, beliau menjawab, Allahu a'lamu bima kanu 'amilina. Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 3384 dan Muslim nomor 2658. Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah itu Maha tahu, Maha mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Ini kan lagi konteks ditanya. Nabi SAW ditanya, gimana dengan anak-anak orang musyrik? Padahal manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Terus Rasul ditanya, ini sama seperti orang yang belum pernah dapat dakwah sama sekali. Bagaimana hukumannya nanti di akhirat? Ya, nantinya urusannya dengan Allah. Allah akan berikan ujian tersendiri untuk orang semacam ya musyrik. Ya, Allah kata Nabi SAW tadi katakan, Allahu a'lamu bima kanu 'amili. Allah yang tahu nantinya. Nanti ada ujian tersendiri untuk dia nanti ketika penonton masuk surga atau masuk neraka kelak. Nah, itu tentang ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Pada perkataan Imam Al-Muzani, ahata ilmuhu bil umuri. Terus apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Al-Muzani rahimahullah taala berkata, wa ma fi khalqihi sabiqal maqduri. Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya. Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya. Takdirnya bagaimana? Ya, kejadiannya seperti itu. Ditetapkan A, maka akan terjadi A. Dan maka akan diberikan rezeki besarnya seperti itu pula. Dan ini Allah sudah tahu. Terus, maksud kalimat ini adalah segala sesuatu yang Allah takdirkan, baik kebaikan maupun keburukan, pastilah terjadi. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah. Inilah yang dimasukkan dalam bahasan sebelumnya tentang takdir itu sudah dicatat tingkatan mengimani takdir mengenai Al-Kitabah. Maknanya, Allah Ta'ala telah menciptakan takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Dan Allah menciptakan, menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Terus dalam ayat lain, disebutkan, Inna kulla syai'in khalaqonahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Tentang surah Al-Qamar ayat 49 ya. Terus kita lihat keterangan tentang ayat ini. Tentang surah Al-Qamar ayat 49, Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata bahwa ulama ahlu sunnah menetapkan takdir Allah itu lebih dulu ada sebelum makhluk itu ada. Ya, ya, takdir Allah itu lebih dulu ada sebelum makhluk itu ada. Itu poin penting itu. Jadi takdir Allah itu ada sebelum adanya penciptaan. Jadi bukan makhluk sudah ada baru kemudian ditentukan takdirnya, bukan. Terus, ilmu itu ada? Ilmu itu ada sebelum penciptaan dan pencatatan takdir. Ulama Ahlus Sunnah membawakan dalil ini dan dalil yang menyerupai ayat dan hadis yang dibawakan oleh kelompok Qadariyah, penolak takdir, di mana mereka baru muncul di akhir-akhir masa sahabat. Nah, ada dua aliran sesat dalam masa Ya. Ada dua golongan yang sesat dalam masalah memahami takdir. Namun dia bukan pendukung. Artinya manusia berbuat seenaknya. Ya. Manusia itu berbuat saja dan ini tidak terkait dengan takdir Allah. Jadi dia berlebihan dalam menetapkan ikhtiar manusia. Maka dikatakan dia menolak takdir. Manusia pokoknya berbuat saja. Allah tidak punya peran serta di sini. Dan namanya menolak takdir, penolak takdir. Golongan yang kedua, dalam menetapkan takdir di mana manusia tidak punya ikhtiar alias dipaksa oleh Allah. Nya wasat, pertengahan, tetap menetapkan takdir namun tidak berlebihan seperti Jabariyah, dan manusia tetap punya ikhtiar. Ya, manusia tetap punya ikhtiar atau punya pilihan, jadi bukan dipaksa. Dan ingat nantinya untuk memahami masalah takdir lagi kuncinya, bedakan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Ilmu Allah itu Allah tahu segalanya. Allah tahu segalanya. Antum kurang pahami ilmu Allah tahu segalanya, masalah dengan iman berarti. Terus, manusia tidak mengetahui ilmu Allah. Kita dibatasi, tidak tahu ilmu Allah itu bagaimana, kecuali Allah kabarkan pada kita. Yang Allah tetapkan. Berarti pada manusia terbatas ilmunya. Sehingga tidak perlu karena selalu nanti muncul pertanyaan, kalau Allah sudah tetapkan takdir neraka, terus ngapain saya beramal? Allah, itu ilmu kita atau bukan? Bukan. Itu bukan ilmu kita. Sehingga kalau itu bukan, saya untuk memikirkan tentang takdir Allah. Saya nasibnya bagaimana, surga atau neraka? Itu bukan. Batasanmu enggak terbatas sekali ilmu manusia. Kita enggak tahu nasib besok kita itu aja bagaimana kita masuk neraka. Allah tidak maksa di sini. Kalau ini dipahami, bahas tentang manusia tetap punya ikhtiar. Terus nanti nasib saya kalau saya tiba-tiba sekarang ini ngaji, terus nanti Allah masukkan saya ke neraka. Maju dulu sampai di sana. Pikiran kita tuh baru present loh, saat ini ada loh ini. Allah tetapkan saya masuk neraka gimana? Ya itu aja kamu gak tahu. Ngapain kamu utak-atik gitu? Iya kan, ini kan ini kita tahu lah yang tertutup ini, nggak tahu ini ilmunya tadi. Sudah, berarti sekarang saya cuma mikir saat ini saja. Mikir, oh saya beramal bagaimana, oh saya tetap perbaiki diri, oh saya tetap ngaji, oh saya tetap thalabul ilmi, hadir majelis ilmu, perbaiki diri terus, oh ini jalan menuju surga. Sudah, ada sebab dia lakukan. Masuk neraka. Kalau dia bisa istiqomah terus, nggak mungkin. Apalagi kalau berusaha niatannya itu ikhlas. Aja dulu. Ya, pilihan. Nah, dari pemahaman dua poin penting ini barulah nanti masalah-masalah takdir yang lainnya nanti akan terbuka. Ini kita akan rinci. Kok sepertinya Allah kejam sekali? Kok ada iblis? Kok ada neraka? Kok ada hantu? Ada setan? Macam-macam kan? Yang buruk-buruk dia sebut semua. Kenapa di dunia ini tidak dibuat ya bersih semuanya dari itu? Enggak ada penjahat, semua itu soleh, semuanya jenggotan. Benarnya situ. Jadi kan kenapa enggak semua itu beriman? Kalau mau gampang pakai kita itu kalau orang nggak ada penghalang gimana coba, asik nggak? Hah? Ini gawang kosong-kosong aja itu depan itu, langsung dia tendang gitu dari jauh. Iya walaupun masuk, asik nggak kalau ini nggak ada yang jaga? Nggak asik. Dia senang nanti kalau kipernya bolak-balik jungkir balik gitu baru dia ini senang. Ada yang halangi kan? Ada yang halangi. Jadi, dia buka baju, wah luar biasa senangnya. Itu aja coba lihat, bayangin kayak gitu. Kalau asik-asik saja, gak ada iblis, gak ada setan, gak ada orang kafir, gak ada pelaku maksiat, gak ada penjahat, ya enjoy-enjoy saja semuanya ke masjid. Ya gini saja, kok gak ada halangan, kok saya gak dimarahin orang tua di rumah, kok teman saya kok gak sinis dengan saya, wah enak. Itu ya, mikir strateginya gimana ini ya. Saya harus banyak doa, usaha untuk dakwai, saya belajar terus gitu. Nanti akan kita bahas. Itu baru jawaban secara logika saja. Ya, namun intinya pada poin ini. Ahlussunnah itu yakini takdir kita tetapkan. Allah itu berbuat semuanya. Namun ingat kalau Allah berbuat tadi itu ilmu Allah saja ya. Takdir tahu sampai nanti hari kiamat, surga pun neraka, itu adalah ilmu Allah. Kita enggak tahu. Namun takdir sudah ada. Nanti akan kita lihat hadisnya di sini. Terus yang kedua, ditetapkan pula manusia punya ikhtiar. Berarti dia beriman itu karena ikhtiarnya, dia kafir juga karena ikhtiarnya. Dia sholat juga punya keinginan untuk sholat. Dia buat maksiat juga punya ikhtiar untuk buat maksiat. ini ke belakang kan ada, baru sesuatu terjadi. Gitu. Jadi pahami takdir ini pelan-pelan nanti. Ini dasarnya dulu dipahami seperti ini. Nah, terus kita lihat satu hadis dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ketahuilah sungguhnya seandainya ada umat bersatu untuk memberikan satu manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali jika Allah telah menetapkannya untukmu. Seandainya ada umat bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali Allah telah menetapkannya untukmu. Pena sudah diangkat dan lembaran catatan sudah kering. Nah, pena sudah diangkat dan catatan sudah kering. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nah, takdir sudah dicatat. Lembaran catatan ini sudah kering, sudah tidak bisa berubah lagi. Ini sudah Allah tahu ini semuanya. Namun dari peristiwa-peristiwa yang terjadi tadi pasti ada sebab dulu dari manusia. Dia ingin sesat, maka Allah tahu iya kecenderungannya sesat, maka dicatat dia itu sesat berarti. Berarti atas pilihannya sendiri dulu. Dan Allah tahu manusia A ini bagaimana, manusia B ini bagaimana, manusia C ini bagaimana. Ilmu Allah harus datang lebih dulu ada. Itu kesempurnaan ilmu kayak begitu. Makanya Imam Al-Muzani awalnya dengan pengertian ilmu dulu. Ilmu Allah itu bagaimana? Lebih dulu ada. Maka tadi kan dikatakan wa anfada fi khalqihi sabiqal maqduri. Allah mewujudkan penciptaannya yang telah ditakdirkan sebelumnya. Berarti semua sudah Allah tahu. Nah, di sini contoh di sini hadis yang katakan bahwasanya kalau sudah Allah itu tetapkan kita tidak dapat suatu manfaat, maka kalau makhluk itu bersatu untuk membuat kita dapat manfaat, kita tidak akan dapat itu. Sama juga kalau ada yang menghalangi atau ada yang ingin memberikan mudarat kepadamu, namun Allah tidak takdirkan itu, maka mudarat tadi tidak akan datang pula kepadamu. Kok ada yang mencelakaimu A, B, C gitu, semua sekongkol untuk mencelakaimu satu waktu, namun Allah takdirkan enggak akan terjadi. Maka hal itu tidak akan terjadi. Dan takdir Allah itu pasti terjadi. Dan itu sudah dicatat, sudah diketahui. Nah, itu pengertian dari hadis dari Ibnu Abbas. Nah, sekarang masih dalam perkataan lagi Imam Al-Muzani bawakan ayat. Mata yang khianat Allah pun tahu. Nah, ini tentang mata yang khianat. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Quran Surah Ghafir dan Al-Mu'minun ayat 19. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, Allah mengabarkan tentang ilmunya yang sempurna yang meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui sesuatu yang berharga maupun sesuatu yang rendah atau hina. Allah juga mengetahui yang kecil maupun yang besar. Dia juga mengetahui yang detail dan rinci. Itu semua supaya manusia waspada akan ilmu Allah yang selalu memantau mereka. Sehingga dengan mengetahui seperti ini, manusia memiliki rasa malu untuk berbuat maksiat dan benar-benar bertakwa kepada Allah. Maka mereka akhirnya mendekatkan diri kepada Allah dan mengetahui bahwa Allah memperhatikan mereka. Allah tahu manakah mata yang berkhianat. Allah tahu manakah yang amanah dan manakah yang khianat terhadap rahasia-rahasia. Baik. Lihat, di antara pengertian Allah tahu manakah mata yang berkhianat, Allah tahu manakah yang amanah dan manakah yang khianat terhadap rahasia-rahasia. Berarti di antara bentuk amanat itu adalah pegang rahasia itu baik-baik. Ada beberapa kasus Nabi SAW ajarkan untuk kita pegang rahasia. Ya. Ada di situ bagiannya itu tahu. Maka ibunya Ummu Sulaim atau Rumaiso itu ketika Anas itu pulang ke rumah, kemudian ibunya tanya, "Bagi kenapa Nabi SAW bisa seperti ini dengan keluarganya? Ada apa dengan keluarganya?" Kemudian Anas itu jawab, jadi di dalam rumah sampai ya gitu, saya nanti akan pegang itu, iya nanti pegang lagi, terus ngomong lagi ke sini lagi, nanti kamu jangan beritahu dia ya, kalau saya beritahu kamu ya, sama juga nanti ngomong lagi ya, rahasia ya, ngomong lagi ya rahasia, ngomong lagi rahasia, ngomong lagi rahasia. Jadi satu ini tahu semuanya. Ya kok ternyata rahasianya terbongkar? Iya tadi semua serba rahasia. Namun tadi lihat, enggak mau disampaikan. Itu jaga rahasia, itu namanya jaga amanat. Anas pegang amanat berarti. Dan ini contoh yang baik yang diajarkan dari orang tua kepada anaknya. Sudah simpan rahasia itu. Jangan sampai diberitahu kepada saya kalau itu adalah rahasia. Contoh lagi kalau jadi rahasia dan itu belum pasti 100%. Ya masih 50-50 lah. Ya masih 50-50 itu terjadi. Bisa jadi kisah Hafsa sallallahu. Saya pikir-pikir dulu. Kenapa kok enggak beritahu aja, mau enggak gitu. Kenapa ya menggantung kayak gitu kan biasanya. Tunggulah saya pikir-pikir dulu. Itu jadi galau itu. Umar jadi bingung. Sudah ditawarkan yang kedua itu kepada Abu Bakar. Gimana kalau kamu nikahi putri saya, Hafsah? Ya, Abu Bakar cuma diam saja. Lebih menjengkelkan berarti. Mendingan Utsman. Utsman apa tadi? Pikir-pikir dulu. Abu Bakar enggak diam saja. Ya kalau kita itu istilah di WA kita itu enggak read sama sekali. Gitu bahasa kita itu, ya kan? Ini kok enggak beri jawaban, enggak bilang iya, enggak bilang tidak, diam saja. Jengkel sekali dia sama Abu Bakar. Dia lebih jengkel daripada Utsman. Maka ketika itu, setelah itu berlangsung, tadi sudah dilewati, maka Rasulullah SAW kemudian melamar Hafsah. Kemudian Abu Bakar kemudian tahu, ini Umar ini kesel banget sama dia. Lalu datang kepada Umar, Abu Bakar katakan kepada Umar, "Saya tahu kamu kesel sekali sama saya tadi. Namun jadi rahasia saya karena saya belum tahu Nabi SAW mau maju ataukah tidak. Ya, berarti 50-50 kan? Mau maju ataukah tidak? Berarti ini jadi rahasia. Saya tidak mau bongkar ini." Padahal baru apa? 50-50. Kalau kita tuh sudah viral kayak gitu. Itu mau melamar si akhwat itu luar biasa itu. Ya, ini akhwat incaran lagi. Ya, viralkan dulu, enggak jadi. Ini enggak. Abu Bakar tahu ini mau maju, Rasulullah SAW mau maju, namun masih belum pasti. Maka Abu Bakar katakan kepada Umar, itu kalau Rasulullah SAW jadi ya sudah, berarti saya enggak kan. Kalau dia enggak jadi, Rasulullah SAW tidak jadi, berarti saya maju nantinya. Nah, baru ketika itu dipahami. Apa pelajarannya? Kalau masih jadi rahasia, walaupun tadi apa? 50-50, disimpan dulu. Berarti diajarkan, jangan mudah sebar berita yang belum pasti. Dengan antum diam aja. Diam gak kena masalah apa-apa. Ya sebelum antum sebar sesuatu yang belum pasti, terus sebar di tengah-tengah orang lagi, si A ini kayak gini, si A kayak gini, gini, gini, gini, gini. Wah, itu malah jadi masalah. Walaupun itu berita baik, disimpan dulu, apalagi kalau itu jadi rahasia. Jadi rahasia disimpan dulu, jaga baik-baik, dan menyimpan rahasia itu amanah. Dan Allah itu tahu, mana mata yang khianat, berarti segala detailnya itu Allah tahu, termasuk juga yang ada.